Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasā'alūna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dimudahkan untuk bermajelis di tempat yang mulia ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan syarahnya li Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Dan kita akan masuk pada pembahasan yang terakhir dari kitab ini. Setelah sebelumnya kita masuk pada pembahasan bahwasanya al-jannah wan nar makhluqatani maujudatan. Al-jannah dan neraka itu dua makhluk Allah yang sudah ada dan sudah diciptakan. Sudah ada saat ini. Itu i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Dan itu yang terakhir kita bahas, ma'asyiral muslimin. Kita akan masuk pada pembahasan yang terakhir dari kitab ini, yaitu pembahasan tentang bagaimana rahmatnya ahlu sunnah wal jamaah, di mana mereka tidak seperti khawarij, ya, tidak mudah di dalam mengkafirkan. Terkait dengan orang-orang yang meninggal, ya, dari kaum muslimin dalam keadaan dia melakukan dosa besar, tetap ahlu sunnati wal jamaah yang menyolati mereka. Ini pembahasan yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Pembahasan tentang as-salatu, tentang sholat, ya, menyolati man mat, orang yang meninggal, min ahlil qiblah, dari kaum muslimin, walau kana mudhniban, meskipun dia melakukan dosa. Ya. Qala al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah, berkata al-Imamu Ahmad, waman mata min ahlil qiblati, dan siapapun yang meninggal dari ahlul qiblah ini kaum muslimin, muwahhidan, dia meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Tentunya secara lahiriah kita menilai, ya, secara lahiriah, muwahhidan, musliman. Orang yang seperti ini yusalla alaihi, disolati, wa yustaghfaru lahu, dan dimintakan ampun untuknya. Yustaghfar lahu, didoakan, dimintakan ampun untuknya. Wa la yuhjabu anhu al-istighfar, dan istighfar itu tidak dihalangi atas mereka ini yang meninggal, ya, dari kalangan kaum muslimin, meskipun dia melakukan mada dosa. Wala tutraku sholatu alaih, dan tidak kemudian mereka tidak disolati. Lidhan bin aznabahu, karena sebab dosa yang mereka lakukan. Soghiran kana au kabira, apakah dosa itu dosa kecil atau dosa itu dosa besar. Amruhu ilallahi ta'ala, kita solati orang yang meninggal dalam keadaan berbuat dosa. Kita solati orang yang fajir, nah, karena dia seorang muslim. Amruhu ilallahi ta'ala, urusannya kita serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ini pembahasan terakhir yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ahlu sunnati wal jamaah wasat adalah orang-orang yang wasat, yang pertengahan, adil dalam segala hal, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam beragama. Ini ahlu sunnati wal jamaah wasatun, pertengahan, adil, termasuk di dalam menyikapi ahlul kabirah, para pelaku dosa besar. Ahlu sunnati wal jamaah wasatun bainal khawariji wal murji'ah. Ahlu sunnati wal jamaah wasat, pertengahan, di antara orang-orang yang melampaui batas dari kalangan orang-orang khawarij, yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, orang khawarij mengkafirkannya, meyakini tidak boleh untuk menyolati orang yang mati dalam keadaan berdosa, ya, karena kafir. Itu orang-orang apa? Khawarij. Wal Mu'tazilah kadzalik. Demikian pula orang-orang Mu'tazilah. Adapun orang-orang Murji'ah, mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar tetap dia seorang muslim mukmin kamilul iman, sempurna imannya. Ini kan sangat-sangat meremehkan bab dosa mereka itu, orang-orang Murji'ah. Orang yang berbuat dosa tidak mempengaruhi iman, yang penting sudah masuk Islam, sudah beriman, dia tetap seorang mukmin yang sempurna imannya, meskipun berdosa, melakukan dosa-dosa apa? Besar. Adapun ahlu sunnati wal jamaah wasatun bainahum, ahlu sunnah wal jamaah pertengahan di antara mereka. Ya, tidak mengkafirkan, namun juga tidak mengatakan mereka itu sempurna imannya, tidak. Berkurang imannya, sesuai kadar kemaksiatan yang dia lakukan. Dan tidak dikafirkan, sehingga ahlu sunnati wal jamaah yusalluna alaihim, ya, menyolati mereka, memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Iya. Wabillahi taufik. Berkata Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita baca syarah keterangan Syekh Rabi Ibn Hadi. Fa'usatul muslimin, kaum muslimin yang ahli maksiat, berbuat maksiat, idza matu, jika mereka mati, nusalli alaihim, kita tetap menyolati mereka. Al-usat, ahli maksiat, hatta laukanu mubtadi'ah, walaupun ahli maksiat itu kemaksiatannya adalah bid'ah, mubtadi'ah, ahlul bid'ah sekalipun, tajuzus sholah alaihim, boleh menyolati mereka, yakni bahkan harus ada yang menyolati, walaupun ahli maksiat itu terjatuh pada kebid'ahan, bukan sekedar terjatuh pada kebid'ahan, ahlul bid'ah sekalipun tetap boleh disolati. Ya. Hanya saja, lakin lil imam, namun bagi seorang imam, seorang alim yang terpandang, yang dipandang, yang dicontoh, alla yusalliya ala hadzal asi, sebaiknya tidak menyolati orang ini. Bagi imam, bagi orang yang dipandang, dicontoh, Kama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam taraka shalah 'alal ghal. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam, beliau tidak menyolati seorang yang mati sementara dia mencuri harta rampasan perang. Al-ghal. Mencuri harta rampasan apa? Perang, ini dosa besar. Naam. Beliau tidak menyolati. Ini tentunya pelajaran besar. Beliau tidak menyolati. Rajulun ghalla famat walam yusalli alaih. Seorang yang ketika itu mati, dalam keadaan dia mencuri harta rampasan perang, Nabi tidak menyolati. Namun, Nabi berkata kepada para sahabat, sallu ala sahibikum. Ya. Solati sahabat kalian. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk disolati orang ini. Tapi beliau sendiri tidak menyolati. Ya. Demikian pula ketika Nabi alaihi salatu wasallam ya, merajam seorang yang bernama Ma'iz, ya, dirajam karena dia berzina, mengakui berbuat zina. Tapi setelah dirajam, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan sahabat untuk menyolati. Beliau sendiri tidak menyolati. Tayyib. Demikian pula ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, rajulun mata wa alaihi dainun. Di zaman Nabi alaihi salatu wasallam juga ada seorang yang meninggal wa alaihi dain, dan dia punya hutang. Alaihi dain. Faqal, maka Nabi mengatakan, sallu ala sahibikum. Solati temanmu, saudaramu. Rasul sendiri tidak. Untuk mengingatkan besarnya urusan hutang. Agar seorang tidak bermudah-mudah. Apalagi berhutang untuk memperkaya diri. Berhutang dengan niat untuk tidak membayar. Berhutang bermudah-mudah untuk apa namanya? Naam, tidak membayar. Punya hutang, sudah datang jatuh temponya, ada uangnya sebenarnya, digunakan lagi, begitu diminta, afwan. Ya, belum ada, padahal kemarin ada, dia manfaatkan. Hadza zulm, yang seperti ini zulm. Naam. Wabillahi taufiq. Makanya Nabi mengatakan, matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Seorang kaya yang ada uang untuk membayar, kemudian dia tunda-tunda membayar padahal sudah jatuh apa? Tempo. Ini kezaliman. Matlul ghani zulmun. Nah, dan tidak akan pernah hilang itu hak ila yaumil qiyamah. Nah, wabillahi taufiq. Kecuali jika kemudian orang yang menghutangi memaafkannya, ya, taib menganggapnya sudahlah, saya ikhlaskan. Nah itu selesai sudah. Tapi kalau tidak, sampai hari kiamat akan di, ya, akan tidak dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Hewan saja dikisos. Hewan yang mereka bukan mukallaf. Hewan yang mereka bukan makhluk yang akan diminta pertanggungjawaban, dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kambing yang tadinya ditanduk di dunia dikasih tanduk oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, dikasih tanduk untuk membalas temannya yang dulu menanduknya, menzaliminya. Setelah itu mereka berubah menjadi tanah. Iya. Sehingga ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, karena permasalahan ini bukan permasalahan yang sepele, bukan permasalahan yang remeh, dan ini tentunya demikian berat bagi para sahabat ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Salati sahabat kalian, saya tidak menyolati karena dia punya hutang." Tidak disolati oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai akhirnya berkata salah seorang sahabat, wahyu Abu Qatadah. Abu Qatadah mengatakan, ana atahammalu dainahu. Ya Rasulullah, biarkan saya yang menanggung hutang. Ada sahabat yang berdiri. Kasihan melihat saudaranya. Saya yang nanggung hutangnya ya Rasulullah. Fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun kemudian menyolati. Karena sudah ada yang apa? Menanggung. Subhanallah, besok harinya Rasul langsung tanya kepada Abu Qatadah. Ya Abu Qatadah, sudah dibayar atau belum? Nah, tidak main-main ini. Tidak ya, main-main. Nah. Ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Nah, ya. Intinya, orang-orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa, fajir, ya, melakukan dosa besar sekalipun, bahkan ahlul bid'ah. Selama ahlul bid'ah itu tidak melakukan kebid'ahan yang mukaffirah. Bid'ah yang menyebabkan apa? kafir. Ya. Ahlul bid'ah. Boleh disolati. Namun hendaknya bagi imam atau orang-orang yang dipandang, dicontoh, diteladani, tidak menyolatinya. Untuk memberikan pelajaran. Wabillahi taufik. Nah, tapi kalau masalah berfatwa, boleh tidak kita menyolati? Oh, tidak boleh mengatakan haram menyolati, tidak boleh. Ini bukan prinsip ahlu sunnah. Ya. Rasul mengatakan solati saudaramu. Orang yang mati mencuri harta rampasan perang. Kabirah, dosa besar. Rasul sendiri mengatakan solati. Namun beliau tidak menyolati. Solati, karena orang ini punya hutang, Rasul sendiri tidak menyolati. Adil, ahlu sunnati wal jamaah. Qala al-imamu Rabi ibn Hadi. Selanjutnya berkata Syekh Rabi, wa nuhina anis salati alal kuffar. Yang kita dilarang untuk menyolati adalah orang kafir. Ya. Kita ini dilarang untuk menyolati orang-orang kafir. Betul. Kalau ini jelas dia kafir, tidak boleh kita solati. Yahud, Nasara, ya. Majus, musyrikun. Fala nusalli alal kafir. Kita tidak boleh menyolati orang kafir. Wala alal munafiq. Demikian pula orang munafik kita tidak menyolatinya. Ya. Hanya saja munafik kita tidak tahu. Kan demikian ya. Ya munafik kita tidak tahu. Ya. Yang kita tahu adalah munafik amali. Lahiriahnya. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara berdusta. Kalau berjanji, mengingkari. Ya, kalau diberi amanah, khianat. Ini tanda-tanda kemunafikan. Tetapi nifak yang sebetulnya adalah nifak amali. Kita tidak memvonis dia apa? Kafir. Nah. Taib. Namun seandainya kita tahu dia betul-betul munafik. Dan ini kita tidak tahu ikhwatil kiram. Sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mukaffirah. Ya. Kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang munafik dan ya, ada berita dari Allah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Rasul tahu orang-orang munafik. Bahkan Nabi memberitahu kepada salah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman, dikasih tahu nama-nama orang munafik. Sehingga Hudzaifah tahu persis ini orang kafir. Walaupun lahiriahnya apa? Muslim. Hudzaifah tahu persis, tetapi Nabi berpesan ya untuk tidak membocorkan rahasia ini sehingga tidak ada yang tahu kecuali Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma, beliau saja yang tahu ya. Karena memang urusan munafik adalah urusan yang kita tidak tahu. Kita bermuamalah dengan manusia sesuai dengan lahiriahnya muslim, ya kita bermuamalah dengan muamalah apa? Muslim. Tetapi Hudzaifah kalau orang ini mati, beliau tahu ini munafik, tidak bakal nyolati ya, tidak menyolati. Kalau ada orang menyolati ya, ya, Hudzaifah tidak mengatakan apa-apa. Nah, wabillahi taufik. Nah, kalau Hudzaifah mengatakan jangan menyolati, orang ini munafik, Rasul mengabarkan munafik, nah, mestinya ini membocorkan apa? Rahasia. Ya. Nah, tidak ada jalan untuk kita memastikan seorang itu munafik. Tidak ada jalan. Ya. Yang ada jalan adalah hanya perkara-perkara zahir, perkara-perkara apa? Lahiriah saja. Taib. Jadi yang kita dilarang untuk menyolatinya adalah orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, dalam surah At-Taubah. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. Dan janganlah engkau wahai Nabi menyolati seorang pun di antara mereka orang-orang munafik yang mati abadan selama-lamanya. Wala taqum ala qabrih. Dan jangan engkau berdiri di sisi kuburnya. Nah, tidak ada penghormatan bagi orang-orang mada munafik. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Ah, ini yang tidak boleh kita menyolatinya. Orang-orang yang jelas-jelas kafir atau orang-orang apa? Munafik. Hanya saja jenis yang kedua munafik kita tidak tahu. Ya. Tidak tahu apa namanya? Ya, dia itu munafik. Bisa jadi dia, kita tidak menilai munafik sama sekali. Namun ternyata dia kafir. Hakikatnya di sisi Allah. Nah. Kata Syekh Rabi, wassalatu alal kafir wal munafik la tajuz. Menyolati orang kafir, menyolati orang munafik la tajuz. Tidak boleh. Dua jenis ini kafir semuanya. Ya. Hanya saja munafik menampakkan keislamannya. Adapun wal-asi wal-mubtadi', kata Syekh Rabi, adapun al-asi, orang yang bermaksiat, ahlul maksiat, wal-mubtadi' atau ahlul bid'ah, madama fi dairatil Islam, selama keduanya ini, ahlil maksiat dan ahlil bid'ah ini, selama masih berada pada daerah Islam, selama berada pada daerah apa? Islam, ya. Walam najid fihi ma mukaffiran, dan kita tidak mendapatkan dari dua orang ini, ahlil maksiat atau ahlil bid'ah, tidak kita dapatkan keduanya melakukan perkara yang membuat kafir, mukaffiran, ya. Taib. Qamat alaihi bihimal hujjah, yang telah tegak hujjah atas keduanya, ya. Fa innana nusalli, kita tetap menyolatinya, yakni boleh menyolatinya. Ya. Wabillahi taufiq. Lakin, tetapi diingatkan lagi Syekh Rabi, lakin lil imam, namun bagi imam, ya, bagi imam, bagi orang yang memiliki ilmu, bagi orang yang dijadikan toladan, Allah yusallia alaih, untuk tidak menyolatinya. Untuk apa tidak menyolatinya? Uqubatan lahu, sebagai hukuman baginya. Waliyartada annasu an maksiatih, dan agar manusia takut berbuat maksiat. Ya, jelas para sahabat takut sekali kalau melihat Rasul tidak menyolati orang yang apa namanya berbuat ini berbuat itu. Takut para sahabat kalau saya mati tidak disolati Rasul alaihi salatu wassalam. Orang takut. Dan itu pengaruh. Ya. Ya, pengaruh. Naam. Bukankah seorang ingin disolati oleh ahlu tauhid? Disolati oleh orang yang banyak, muwahhidun. Karena ini menjadi sebab seorang mendapatkan kebaikan biidnillah, dengan izin Allah. Baik. Jadi kenapa seorang imam, seorang yang memiliki apa namanya kedudukan, dilihat, dipandang, tidak menyolatinya? Apa hikmahnya? Ini bentuk rahmat. Sekali lagi, ini juga rahmat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Jangan dipandang dari satu sisi saja, Rasul tidak menyolati, tidak. Ya. Tetapi itu rahmat, kasih sayang Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan Rasul tidak menyolati orang ini, menjadikan semua orang yang menyaksikan ini berhati-hati, takut dengan kemaksiatan itu, takut dengan kebid'ahan itu, ya. Ingkana mubtadi'an. Lakin tetapi la namna, kita tidak menghalangi manusia dari menyolatinya, ya. Ada ahlul bid'ah, ya. Kuna ada ikhwan datang nyolati, sudah biarkan dia nyolati. Ya. Jangan nyolati ahlul bid'ah. Ya. Bahaya ya kan, nanti malah jadi repot. Antum ini misalnya, antum sebagai orang yang dipandang. Antum berkata seperti itu di hadapan orang. Ya. Nanti bisa rusak juga. Ya. Oh, fulan melarang nyolati, berarti dia mengkafirkan. Apa enggak lebih parah? Sudah biarkan. Ya. Ya. Taib. Saya tidak ingin menyolati, saya malas menyolati orang ini. Dia apa namanya mubtadi ahlul bid'ah, macam-macam. Saya nasihati, dia tidak mau nerima. Ya, sudah, saya tidak akan menyolati. Ya, tapi ada orang nyolati, sudah. Beda kalau itu orang kafir. Ada orang mau nyolati, jangan solati, dia kafir. Ya. Dia Yahud, dia Nasoro, kamu nyolati. Namanya. Kok kamu di sini, ada apa, mau nyolati orang itu? Dia kafir. Ya. Nah ini kita larang. Kenapa? Karena orang ini kafir. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nah, sekali lagi, ya. Mereka boleh disolati, lakin tetapi bagi imam hendaknya tidak menyolati. Ya. Dan tidak kemudian menghalangi manusia an yusallu alaih, menyolatinya, tidak menghalanginya. Bal naqulu lahum, bahkan kita tetap mengatakan dan berfatwa sallu alaihi, salati orang ini. Nah, salati orang ini. Nah. Taib. Bahkan terkadang bila perlu harus dijelaskan, dikeraskan. Ada orang mati, ya. Dia muslim, alhamdulillah muslim, tapi subhanallah diakhiri dengan apa? Dengan minum khamr, mati dalam keadaan minum khamr. Ya, orang awam bingung mau nyolati atau enggak. Ya. Kita orang yang dipandang, salati dia, salati. Ya. Ya. Tapi orang ini sendiri tidak nyolati, tapi nyuruh orang untuk nyolati, salati dia. Ya. Baik. artinya akan tampak maksudnya ahlus sunnati wal jamaah, ya, itu adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang wasat, orang-orang yang rahmah. Nah, wabillahi taufiq. Selesai syarah beliau terhadap permasalahan ini, kemudian ditutup dengan khatimah, ya, penutupan dari Syekh Rabi Ibn Hadi. Berkata Syekh Abdul Syekh Rabi Ibn Hadi, intahaina walhamdulillahi rabbil alamin. Telah selesai pembahasan kita, alhamdulillah. Wabihadal murur as-sari' dengan pembahasan yang ringkas ini, kata beliau, ya, karena memang tidak begitu melebar pembahasannya, syarahnya. Narju annakuna qad istafadna. Kita berharap semoga kita telah mengambil beberapa faedah. Wa usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Dan saya mewasiatkan untuk diri saya sendiri, wa iyyakum, dan juga untuk kalian semuanya, bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah. Iya, nasihat dari seorang alim, dari seorang murabbi, dari seorang imam ahli sunnati wal jamaah, untuk kita bertakwa kepada Allah azza wajal dimanapun kita berada, kapanpun. Karena dengan takwa seorang akan mendapatkan kebaikan, keselamatan dari fitan, keselamatan dari kejelekan, fid dunya wal ukhra. Wal ikhlas lahu, dan juga saya wasiatkan untuk kalian ikhlas untuk Allah azza wajal. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal. Dan amalan tidak mungkin diterima oleh Allah kecuali dengan nada, dengan ikhlas lillahi azza wajal. Betapa ruginya orang yang sudah berbuat. Betapa ruginya orang yang sudah mengeluarkan tenaganya, hartanya, waktunya. Ya. Kemudian tidak diterima oleh Allah azza wajal karena dia tidak mukhlishan lillah, tidak ikhlas karena Allah azza wajal. Nah, wal jid fi tahsilil ilm. Dan saya juga wasiatkan kepada kalian semuanya untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, mendapatkan ilmu Alkitab was sunnah. Iya, ilmu Alkitab was sunnah ini perkara yang kita harus bersungguh-sungguh, bukan pekerjaan sambilan menuntut ilmu itu. Jadi menuntut ilmu bukan pekerjaan sambilan, tetapi ini kewajiban kita yang utama. Ya. Karena tidak mungkin kita beribadah kepada Allah dengan baik sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam di atas basirah kecuali dengan ilmu. Ikhlas saja tidak cukup di dalam kita beribadah. Harus diiringi dengan mana? Ittiba'ur rasul. Mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh. Ini kalimat sederhana dari Syekh rahimahullah, al-jiddi fi tahsilil ilmi. Hendaknya kalian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, mendapatkan ilmu. Ya. Bersungguh-sungguh. Ya. Tayyib. Seperti dulu para sahabat bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ya. Duduk di hadapan Rasul. Setelah itu pulang ke rumah menyampaikan ilmu kepada keluarganya. Setelah itu mudzakarah, diingat-ingat bersama dengan sahabat yang lain. Hakadza kanu ya'khudzunal ilma. Demikian dulu para sahabat mengambil ilmu. Ya, dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wa tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga mewasiatkan untuk kalian berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sesudah seorang mengerti ilmu, amalkan, tamassuk. Tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasul alaihi salatu wassalam. Seorang mengerti, pakaian itu harus di atas mata kaki, ilmunya, tamassuk bi, amalkan. Seorang mengerti bahwasanya termasuk sunnah Rasul alaihi salatu wasallam adalah ifa'ul lihya, membiarkan lihya itu apa? Tumbuh. Tamassuk bih. Berpegang teguh dengannya. Nah, seorang mengerti bahwasanya duduk dengan ahlul bidah, ya, debat dengan mereka adalah perkara yang terlarang dalam agama. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam berwasiat untuk kita tidak berdebat. Ya. Karena sungguh orang-orang yang berdebat itu, ya, seorang mendapatkan kesesatan dengan sebab itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma dhalla qaumun ba'dal huda kanu 'alaiha illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum sesat padahal sebelumnya dia mendapatkan hidayah kecuali karena mereka mendatangi jidal, perdebatan. Mengerti ilmu ini, ya, tamassak bih, berpegang teguh dengannya. Jauhkan diri dari al-jidal, jauhkan diri dari al-mujalah serta ahlil bidah. Ya, mengerti ilmu, tamassuk bih. Naam. Wabillahi taufiq. Dan seterusnya. Wa manhajis salafi salih. Dan juga saya berpesan untuk kalian, kata Syekh, berpegang teguh dengan manhaj, ya, ahli sunnati wal jamaah salafis salih. Jalannya salafus salih. Prinsip-prinsip akidah salafus salih. Ini beberapa nasihat beliau. Hafidhahullah ta'ala. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wal ikhlas lahu wal jiddi fi tahsilil ilmi wat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa manhaji salafis salih. Kemudian beliau mengatakan, wa ana ansahukum bi hifdhi hadzal kitab al azim. Dan saya juga menasihatkan kepada kalian, kata beliau, bi hifdhi hadzal kitab al azim, untuk menghafalkan kitab ini, kitab usulus sunnah. Naam, lil Imam Ahmad. Ya, menghafalkan ya bukan terus harus hafal harfian, tidak. Tapi dibaca, diulangi lagi, dimurojaah, ya. Karena ini prinsip, ya. Keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatakallam, berbicara. Allah Subhanahu wa taala, ya, azza wa jalla memiliki abanay al asmaul husna wa sifatil ula. Tayib. Keyakinan bahwasanya al jannah wan nar maujudatan makhluqatan. Jannah wan nar itu sudah ada, makhluqatan, saat ini sudah diciptakan oleh Allah azza wa jalla. Mengimani adanya haud, mengimani ru'yatullah, kaum mukminin melihat Allah azza wa jalla. Ini semuanya perkara yang harus dihafalkan. Dihafalkan yakni diamalkan, diyakini. Ya. Karena seorang berpahala dan mendapatkan pahala dengan i'tiqad yang sahih, dengan keyakinan yang benar. Ya, jadi ibadah itu bukan hanya lisan, bukan hanya amalan perbuatan, termasuk i'tiqadat. Kita meyakini al-jannah wan nar sudah ada, diberi pahala oleh Allah. Besar pahalanya. Kita berkeyakinan Allah azza wa jalla di atas seluruh makhluknya, istawa 'alal 'arsy, diberi pahala oleh Allah azza wa jalla. Nah, karena keyakinan kita sahih, meneladani keyakinan Rasul alaihi salatu wassalam. Iya. Wabillahi taufiq. Yani beliau berpesan untuk menghafalkan kitab ini. Iya. Kitab yang besar, yakni kitab yang kecil, kata beliau, as-saghirul hajm, kitabnya kecil, tidak tebal. Tetapi al-kabirul qadr, tetapi nilainya sangat besar. Karena terkumpul di dalamnya i'tiqadat, keyakinan-keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Isya, iya. Adhan, iya. Taib. Kalau sudah masuk isya, berarti adhan dulu, nanti kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan ba'da sholatil isya. Nah, masih ada beberapa pembahasan sebagai penutup yang disebutkan oleh beliau, rahimahullah. Taib, naktafi bihadal qadri. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.